الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah masuk pada rukun atau arkanus shalah, yaitu segala hal yang menjadi inti dari ibadah shalat tersebut. Segala gerakan atau perbuatan yang menjadi inti atau perkara penting di dalam sholat, yang mana sholat tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Telah kita sebutkan rukun yang pertama, yaitu al-qiyam. Barakallahu fikum. Al-qiyam, berdiri tegak, yang mana ini merupakan rukun yang harus diamalkan pada sholatul wajib. Adapun di dalam sholat nafilah, sholat sunnah, ini disunnahkan, tidak wajib. Lakin akan tetapi yang melaksanakannya dengan duduk atau sambil duduk, maka dia hanya mendapatkan separuh pahala dari orang yang melaksanakannya dengan berdiri. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar ini tidak bisa diganti dengan lafaz yang lainnya, walaupun secara makna sama. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yaitu ada dua cara yang disebutkan, sejajar dengan bahu yang pertama, kemudian yang kedua sejajar dengan daun telinga, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian setelah takbiratul ihram, bagaimanakah posisi kedua tangan kita? Barakallahu fikum. Bagaimanakah posisi kedua tangan kita? Dalam hal ini banyak sekali perkataan dari kalangan ulama. Barakallahu fikum. Yang jelas, suatu hal yang harus untuk kita amalkan adalah, barakallahu fikum, bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad, barakallahu fikum, beliau mengatakan, kanu yu'maruna biwat ilyumna alal yusra fis shalah. Mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Dan dia mengisyaratkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yadhuhuma ala sadri. Dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dada. Barakallahu fikum. Ini termasuk sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sifatus Shalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wad'uhuma 'ala sadri huwa alladhi sabata fi sunnah. Meletakkan keduanya di atas dada Inilah yang sabit, yang diriwayatkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafuhu imma dha'ifun aw la asla lahu. Yang menyelisihinya imma mungkin saja itu adalah sebuah riwayat yang dhaif atau tidak ada dasarnya. Wa qad amila bi hadhi sunnah al-Imam Ishaq ibn Rahuya. Dan sunnah ini telah diamalkan oleh Al-Imam Ishaq ibn Rahuya. Beliau adalah sahabat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan semasa dengan beliau. Barakallahu fikum. Ini perkara sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang wajib untuk kita amalkan adalah meletakkan tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri. Barakallahu fikum. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Al-Imam Muslim, yaitu sebuah hadis, inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa wad'i aymanina ala syama'ilina. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami, yakni di dalam salat. Barakallahu fikum. Kemudian bagaimana cara meletakkan tangan di atas dada? Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sifatus Shalah, wa kana yad'ul yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Jadi ada tiga kaifiyah di sini, ada tiga tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas telapak tangan kiri. Barakallahu fikum, di atas telapak tangan kiri. Ini yang pertama. Warusghi. Kemudian yang kedua di atas pergelangan tangan. Yang kedua di atas pergelangan tangan. Telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, wasa'idi, kata Nabi, kata rawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa'idi. Dan yang ketiga, beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas lengan tangan kirinya, lengan, di atas lengan. Nah, jadi ada tiga, di atas telapak punggung, punggung tangan, telapak punggung dari tangan kirinya, kemudian di atas pergelangan, kemudian yang ketiga di atas lengan. Barakallahu fikum. Ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah beliau ditanya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ditanya oleh salah seorang muridnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Husain, Husain bin Uwai bin Husain Al-Uwaisyah, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menulis kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, dan di dalam kitab tersebut banyak sekali beliau menukil dari guru beliau Al-Imam Al-Albani. Hal tarawna wad'al yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi wajiban am sunnah? Faqala al-wad'u mutlaqan wajibun walakin ala tafsilil madhkur sunnah. Apakah engkau berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas telapak tangan kiri, atau di atas pergelangannya atau di atas lengan merupakan suatu hal yang wajib di dalam sholat atau sunnah? Nah, apakah harus di dalam sholat meletakkan tangan kanan, barakallahu fikum, dengan tiga kaifiyah ini? Nah, beliau menjawab, al-wad'u mutlaqan wajibun. Meletakkan tangan di atas tangan kiri wajib, bagaimanapun kaifiyahnya itulah yang wajib. Walakin ala tafsilil madhkur sunnah. Akan tetapi dengan rincian yang disebutkan tadi, dengan tiga kaifiyah yang disebutkan tadi, hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib di sini adalah meletakkan tangan di atas tangan kiri. Itu yang wajib. Barakallahu fikum. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, dengan tiga tata cara yang kita sebutkan tadi, imma meletakkan tangan di atas telapak tangan, punggung telapak tangan kanan, di atas pergelangan atau di atas lengan, dengan tiga rincian tadi, hukumnya adalah sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian, kapankah tangan diangkat ketika takbiratul ihram? Apakah sebelum takbiratul ihram atau bertepatan dengan takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram? Kapankah tangan, kedua tangan diangkat ketika takbiratul ihram? Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini apakah harus bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar, ataukah sebelum mengucapkan Allahu Akbar kita mengangkat tangan, kemudian setelah itu Allahu Akbar, atau kita mengangkat tangan dulu dan meletakkan tangan di atas dada kemudian mengucapkan Allahu Akbar? Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sifatus Shalah, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi taratan ma'at takbir. Rasulullah SAW mengangkat, barakallahu fikum, kedua tangannya kadang bersamaan dengan takbir, bersamaan dengan takbiratul ihram. Wataratan ba'da takbir, dan kadang beliau mengangkat kedua tangannya setelah takbir. Wataratan qablahu, dan kadang beliau mengangkatnya sebelum takbir. Dan kadang beliau mengangkatnya sebelum takbir. Jadi ada tiga kaifiyah yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Imma sebelum takbir, itu yang pertama, atau bersamaan dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga adalah setelah takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Setelah takbiratul ihram. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sunan Abi Dawud rahimahullah. Barakallahu fikum. Ini kaifiyah di dalam hal-hal yang terkait di dalam takbiratul ihram. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau adalah seorang muhaddits dan faqih. Nah, karena setiap muhaddits itu mesti faqih. Karena al-fiqhu fid din itu diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muhaddits itu min babin aula, lebih utama untuk dikatakan sebagai faqih. Nah, karena ada tuduhan yang diperuntukkan kepada Syekh Al-Albani, beliau itu hanya sebatas muhaddits, pakar hadits, bukan faqih. La. Nah, beliau muhaddits dan juga beliau faqih. Kita lihat Sahih Al-Bukhari rahimahullah, sahih yang ditulis Al-Imam Al-Bukhari. Setiap bab yang disebutkan oleh beliau itu adalah istimbat. Istimbat hukum, intisari. Barakallahu fikum. dari hukum-hukum yang beliau ambil dari hadis-hadis yang akan beliau sebutkan pada bab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Contoh, kita belajar di dalam kitab Salah Satu Usul perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari, babul amali qabla al-qawli, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Beliau menyebutkan sebuah bab bahwasanya ilmu itu sebelum beramal dan berucap. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan ayat, nah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bab yang tadi diambil itu adalah sebuah istimbat, sebuah hukum yang beliau pelajari dari ayat yang beliau sebutkan pada bab tersebut. Dan begitu pula pada bab-bab yang lain. Nah, jadi ketika beliau menyebutkan sebuah bab, itulah pendapat beliau di dalam sebuah permasalahan fikih. Nah, dan pendapat beliau tersebut beliau ambil dari hadis-hadis yang akan beliau sebutkan di dalam bab tersebut. Nah, dan masih banyak lagi tuduhan yang dituduhkan kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa beliau itu adalah syekhul kitab, talibul kitab, la syekhalahu, seorang pelajar yang hanya otodidak, yang hanya otodidak, tidak memiliki guru. La, beliau memang belajar otodidak, tapi beliau juga memiliki guru dan beliau punya ijazah, beliau punya ijazah rekomendasi dari seorang muhaddits. Salah seorang guru beliau meriwayatkan beberapa kitab yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pelajar yang belajar dari seorang guru. Dan ketahuilah bahwasanya Imam Al-Albani rahimahullah adalah seorang mubarrizin, seorang mubarriz, seorang yang betul tekun dan sungguh-sungguh di dalam thalabul ilm. Pernah beliau dimasuk di dalam sebuah maktabah. Nah, disebutkan di dalam biografi beliau, masuk di dalam sebuah maktabah. Dan maktabahnya itu luar biasa, perpustakaan, dan rak-raknya itu tinggi-tinggi. Dan suatu ketika, jadi kalau ingin ngambil kitab yang ada di rak tertinggi, harus pakai tangga. Nah, beliau naik di atas tangga, dan beliau sampai berdiri berjam-jam di atas tangga tadi, membaca, tanpa terasa. Dan hari-hari beliau enam selalu habis di dalam perpustakaan, di dalam maktabah. Beliau belajar di barakallahu fikum dalam keadaan keterbatasan yang beliau miliki dari harta dan yang lainnya. Beliau belajar sambil bekerja. Bahkan untuk membaca sebuah kitab dia minjem dari toko buku. Misalnya toko buku punya penjual kitab, punya dua kitab dalam satu judul. Dia pinjam satu, dibaca sama dia. Sampai kitab ini laku, yang satu kitab ini laku, pemilik toko buku akan menghubungi Syekh untuk dikembalikan, segera dikembalikan kitabnya karena stoknya sudah habis di toko. Nah, dan sering seperti ini, berulang beberapa banyak kitab yang beliau pinjam ke toko buku untuk beliau pelajari. Luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Dan hasilnya, barakallahu fikum, sehingga pantas beliau dikatakan sebagai al-mujaddid. Mujaddid, seorang pembaharu pada masa ini. Dan terlebih sekali bahwa seorang talibul ilm pada zaman sekarang ini, sebagaimana yang pernah kami dengarkan dari ustaz kami Luqman bin Abdul Hafizullah, bahwa seorang talibul ilm pada zaman sekarang ini iyalun ala kutubi syekh, sangat butuh terhadap kitab-kitab dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Fahuwa yuhyi sunnah fi hayatihi bal ba'da mamatih, bahkan beliau ini seorang yang menghidupkan sunnah dalam ketika baik ketika beliau masih hidup, bahkan setelah beliau meninggal, nah masih menghidupkan sunnah. Ketika berita kematian beliau sampai kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah beliau langsung telepon ke pihak yang akan menyelenggarakan jenazah beliau. Nah, tunggu, saya ingin melihat wajah Syekh. Tunggu, saya ingin datang ke sana. Dari Saudi ingin berangkat ke Yordania. Nah, kata pihak tersebut, mungkin dari keluarganya atau murid-muridnya, la ya Syekh, tidak wahai Syekh, beliau sudah berpesan, beliau sudah berwasiat untuk menyelenggarakan jenazahnya, kami tidak bisa menunggu. Nah, akhirnya Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, rahimallah Syekh Al-Albani, naam ahya sunnah fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Rahimallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Syekh Al-Albani. Beliau sungguh telah menghidupkan sunnah, baik ketika hidupnya, ketika beliau masih hidup, bahkan setelah mati pun beliau masih menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita seorang ahlu sunnah wal jamaah, dan ciri khas dari ahlu sunnah wal jamaah yang paling besar adalah hubbul ulama, cinta kepada para ulama. Dan kita sebagai ahlu sunnah yang mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus cinta kepada para ulama. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Al-Muhaddits Al-Faqih. Naam, dan semoga naam Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita semua di akhirat bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Naam, sebuah hadis naam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, almar'u ma'aman ahab, sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Anas bin Malik mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh saya cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, dan cinta kepada Umar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan saya bersama dengan mereka yang saya cintai. Kita lanjutkan. Yang ketiga, qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli raka'atin bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Fatihah dengan tertib. Nah, membaca Al-Fatihah dengan tertib maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah ayatnya itu tertib, mulai dari alhamdulillah sampai waladdolid, tidak terbolak-balik ayatnya, atau tidak ada yang tertinggalkan. Nah, salah satu dari jumlah ayat pada surat Al-Fatihah tadi. Nah, semua dari ayat dan bahkan semua dari huruf pada surat Al-Fatihah tadi merupakan rukun yang harus dibaca di dalam setiap rakaat sholat. Nah, bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', ketika seseorang salah di dalam membaca Al-Fatihah yang menyebabkan maknanya sampai berubah. Nah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Lalu kalau seandainya Al-Fatihahnya tidak sah, salatnya berimbas, jadi tidak sah, karena Al-Fatihah itu merupakan rukun. Maka dari itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita saling mengingatkan dan menasehatkan untuk rajin di dalam belajar qiraah, rajin di dalam membaca, dalam belajar membaca Al-Qur'an, supaya jangan berimbas di dalam ibadah salat kita. Jangan sampai gara-gara kita tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar, sementara kita memiliki kemampuan dan waktu untuk belajar, akibatnya sholat kita jadi rusak. Wal'iyadzubillah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang belum membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang belum membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak hadis lagi, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salatan ghairu tamam." Barang siapa yang melaksanakan salat yang mana dia tidak membaca padanya Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salat tersebut batal. Nabi mengatakannya 3 kali, khidajun, khidajun, khidajun, batal, batal, batal, ghairu tamam, tidak sempurna. Faqila ya Abu Hurairah, kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, ditanyakan, ya Abu Hurairah, inna nakunu wara al-imam, wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau seandainya kita berada di belakang imam? Faqala ikra' biha fi nafsik, bacalah bacalah dengan sir, bacalah Al-Fatihah tersebut dengan sir, barakallahu fikum, bacalah di dalam hati surat Al-Fatihah tersebut. Riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka barakallahu fikum, suatu hal yang sangat jelas karena banyaknya al-adillah, dalil-dalil yang menegaskan akan wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam setiap sholat. Permasalahan di sini adalah yaitu bagaimana bagi seseorang yang berada di belakang imam, terkhusus di dalam sholat jahriyah, terkhusus di dalam sholat al-jahriyah, sholat yang dijaharkan bacaan, nah, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, 2 rakaat yang pertama pada sholat-sholat jahriyah tersebut, dan juga sholat al-jum'ah dan juga sholat al-idain dan yang lainnya yang dijaharkan bacaan padanya, bagaimana hukumnya bagi makmum, apakah makmum membacanya atau tidak? Ada 2 pendapat yang masyhur di sini. Ada 2 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, dan inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sifatus Shalah, 6, bahwa al-ma'mum tidak membaca Al-Fatihah barakallahu fikum di dalam salat al-jahriyah. Al-ma'mum tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat-sholat atau di dalam rokaat-rokaat yang mana padanya bacanya, bacaan disebutkan dibaca secara keras oleh imam, barakallahu fikum. Beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Jabir, "Man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah." Itu yang pertama. Barang siapa yang memiliki imam atau salat bersama imam, maka bacaan imam tersebut merupakan bacaan bagi dia. Nah, dan juga ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, diam, dengarkan dan diam dengan tekun dan khusyuk, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat ini turun perintah di dalam mendengarkan bacaan Al-Qur'an, yakni di dalam salat. Berarti kalau begitu, 6, apabila imam membaca bacaan secara jahriyah, maka makmum wajib untuk mendengarkan bacaan imam dan dia tidak boleh membaca bacaan apapun ketika imam menjaharkan bacaan, mengeraskan suara di dalam bacaannya, barakallahu fikum. Dan bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. 6. Thumma nahahum sallallahu alaihi wasallam anil qira'ah kulluha fil jahriyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk membaca bacaan, melarang para makmum. Sebelumnya Nabi membolehkan para makmum membaca hanya surat Al-Fatihah saja. Nah, sebagaimana hadis barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebelumnya Nabi membolehkan untuk hanya membaca Al-Fatihah saja. Namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para makmum membaca bacaan semuanya. Ima itu Al-Fatihah ataupun yang lainnya. Fil jahriyah wa dzalika hinama. Yang demikian itu ketika beliau selesai dari sholat subuh, diriwayatkan yaitu pada sholat subuh. Beliau mengatakan kepada para sahabat, hal qara'a minkum ahadun anifan, apakah ada salah seorang di antara kalian nah membaca, ikut membaca bersamaku? Faqala rajulun na'am ana ya Rasulullah. Kemudian seseorang mengatakan, ya wahai Rasul, saya wahai Rasul. Kemudian beliau mengatakan, inni aqulu mali unaza. Naam. Saya tidak ingin naam bacaan saya diganggu dengan bacaan-bacaan yang lain. Saya tidak ingin bacaan saya dibarengi dengan bacaan-bacaan yang lain. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, fantahan nasu anil qiraati ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraat. Maka Nabi, para sahabat ketika itu menghentikan bacaan di dalam salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila salat tersebut dijaharkan ketika mereka mendengarkan perkataan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad Ibnu Majah wa sahahu, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang didukung oleh Imam Al-Albani. Adapun pendapat yang kedua, yaitu wajibnya membaca Al-Fatihah secara mutlak, baik bagi imam ataupun munfarid, baik bagi imam ataupun munfarid, atau bagi orang yang sholat berjamaah sebagai makmum, baik orang yang sholat sendiri atau posisi dia sebagai imam atau posisi dia sebagai makmum, wajib membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat sirriyah ataupun di dalam sholat jahriyah. Nah, sholat yang dibaca secara sir ataupun sholat yang dibaca secara jahar, bacaan dikeraskan. Nah, wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Pendapat ini ikhwan fillah didukung oleh Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm dan juga Imam Al-Bukhari, Asy-Syaukani dan juga Ibnu Baz wal Utsaimin, dan juga Syekh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Nah, beliau berdalilkan sebuah atsar, sebuah hadis. Naam, sebuah hadis barakallahu fikum, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat mengatakan kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah naam barakallahu fikum, mungkin kalian membaca bacaan di belakang imam kalian? Qulna na'am hadzan. Kami mengatakan, ya wahai Rasul. Qala la taf'alu. Jangan kalian lakukan. Illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Jangan kalian lakukan. Jangan kalian membaca, ikut pula membaca di belakang imam, kecuali kalian membaca Al-Fatihah. Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Menurut Asy-Syaikh Al-Albani, hadis tersebut mansukh. Hukumnya telah dihapuskan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, hukumnya dimansuhkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi di riwayat Al-Imam Abu Hurairah. Ada perkataan Abu Hurairah bahwa para sahabat berhenti untuk membaca setelah mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengar peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini menurut Asy-Syaikh Al-Albani, hadis yang tadi hukumnya mansukh. Nah, yaitu hadis jangan kalian membaca kecuali membaca Al-Fatihah. Nah, hadis ini kata Imam Al-Albani hukumnya telah terhapuskan mansukh dengan riwayat Al-Imam riwayat sahabat dari Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Nah, menurut pendapat yang kedua, bagaimana mereka menilai dengan pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua ini, bagaimana mereka menilai riwayat dari Abu Hurairah, perkataan Abu Hurairah, para sahabat semua berhenti untuk membaca bacaan secara menyeluruh. Kata mereka, perkataan tersebut itu bukanlah perkataan Abu Hurairah. Perkataan itu bukan perkataan Abu Hurairah. Nah, di dalam riwayat Barakallahu fikum Abu Dawud, Abu Hurairah mengatakan, nama para sahabat berhenti untuk membaca bacaan baik itu Al-Fatihah ataupun yang lainnya secara menyeluruh dalam sholat yang dijaharkan. Nah, di dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dikatakan ini adalah perkataan Abu Hurairah. Akan tetapi menurut para imam yang lain, itu bukan perkataan Abu Hurairah. Itu adalah sebuah perkataan yang tersisipkan dari perkataan yang disisipkan kepada Abu Hurairah. Sebuah perkataan yang disisipkan di dalam perkataan Abu Hurairah. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Az-Zuhli, gurunya Imam Muslim, Al-Bukhari, Abu Dawud dan Ya'qub. Bahkan perawi hadis tadi diantaranya adalah Abu Dawud mengatakan itu bukan perkataan Abu Hurairah, akan tetapi perkataan Al-Imam Az-Zuhri. Barakallahu fikum. Bukan perkataan sahabat Abu Hurairah. Bagaimana mungkin Abu Hurairah mengatakan demikian? Perkataan demikian, padahal beliau sendiri pernah dimintai fatwa dalam permasalahan ini. Sebagaimana hadis yang kita katakan tadi. 6. Barakallahu fikum man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa huwa khidajun salatan. Barang siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya khidaj, batal. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Abu Hurairah dimintai fatwa, lalu bagaimana kalau kita salat di belakang imam? Nah, beliau menjawab apa? Kalian baca. Nah, kalian baca naam secara sir di dalam diri kalian. Jawaban Abu Hurairah, Al-Fatihah tetap kalian baca secara sir di dalam diri kalian. Sehingga tambah jelas lagi bahwa perkataan tadi bukan perkataan dari Abu Hurairah, akan tetapi perkataan dari Al-Imam Az-Zuhri, seorang dari kalangan At-Tabi'in. Lalu bagaimana dengan hadith mangkana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam maka bacaan imam merupakan barfikum bacaan bagi dia. 6. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis tadi didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis Jabir yang mengatakan barang siapa yang salat di belakang imam maka bacaan imam itu merupakan bacaan bagi dia. Hadis ini didhaifkan. Hadis ini dari sahabat Jabir dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, namun hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan para muhaddisin dari negeri Hijaz dan Irak, dan banyak dari para muhaddisin dari negeri Hijaz ini Makkah dan Madinah, dan negeri Irak. Dan juga hadis ini didhaifkan oleh Imam Ad-Daruqutni wal Baihaqi barakallahu fikum, dan juga Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab. Dua pendapat ini sama-sama kuat. Enam, barakallahu fikum, ana sendiri lebih condong pada pendapat al-imam Ibnu Utsaimin, yaitu membaca, wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Nah, baik sholat sendiri atau posisi sebagai imam ataupun posisi sebagai makmum. Bahkan di dalam sholat yang dijaharkan oleh imam pun wajib bagi makmum untuk membacanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena mendekati waktu isya. Nah, ilahuna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah.